Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Pada kitab siyam dari kitab Bulughul Maram, telah kita masuki hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. Manusia dalam keadaan berada pada kebaikan yang terus menerus, di antaranya dengan cara seseorang apabila mereka itu mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab as-saum atau bab siam, ialah menyegerakan dalam masalah berbuka, menyegerakan dalam perihal berbuka. Dan sunnah tersebut bukan hanya terbatas pada perihal menyegerakan berbuka, tetapi juga dalam hal ta'khir as-sahur, yaitu mengakhirkan sahur, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Manusia terus-menerus akan berada pada kebaikan selama mereka itu menyegerakan dalam berbuka, wa akharu as-sahur, dan mengakhirkan sahur. Baik, di sini ada beberapa hadis yang Al-Hafidz rahimahullah tidak mencantumkan tentang batasan sahur atau batasan berbuka dan batasan sahur. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ataupun oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya babu, dan berkata Imam Nawawi, babu bayani anna ad-dukhula fi shaumi yahsul bitulu'il fajri, bab yang menyebutkan bahwa seorang itu memulai dalam berpuasa dengan masuknya fajar, wa anna lahu al-akla wa ghairuhu hatta yatlu'a al-fajru, dan terus seorang itu boleh makan atau minum sampai terbit fajar. Wa bayan sifatil fajri alladhi tata'allaqu bihi al-ahkam min ad-dukhul fi shaumi, hadis yang juga akan merangkan tentang sifat al-fajr shadiq, sifat fajar shadiq yang sangat erat kaitannya dengan masalah hukum kapan mulainya startnya seorang berpuasa. wa duquli waqti as-salah as-subh, dan masuknya salat subuh. Di antara hadis yang disebutkan ialah hadis Ali bin Hatim, hadis Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nazalat, kata Ali bin Hatim radhiyallahu anhu ketika turun ayat yaitu surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-187. Ketika turun ayat surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-87. Qauluhu ta'ala, ayat Allah jalla wa ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas ada perbedaan antara garis putih dari garis hitam. Makan, minumlah sampai nampak jelas bagi kalian perbedaan antara garis putih dengan garis hitam pada waktu fajar. Qala lahu Adi ibn Hatim, maka Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalaini. Ya Rasulullah, aku meletakkan di bawah bantalku itu dua ikatan tali. Iqalan abyadhu, satu ikatan berwarna putih, wa iqalan aswad, dan satu ikatan berwarna hitam. A'rifu al-laila minan nahar, dan dari situlah aku bisa melihat batasan malam dari siang. Faqala Rasulullah SAW, inna wisadataka la'aridun innama huwa sawadul laili wa bayadhu an-nahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wisada atau bantalmu itu adalah luas. Tetapi yang dimaksud dengan perbedaan garis putih dari garis hitam di waktu pagi yang disebutkan oleh Allah jalla wa ala pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-187 adalah innama huwa sawadul laili, yang dimaksud dengan hitam, hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyad minal khayti al-aswad, sampai nampak jelas garis putih dari garis hitam, garis hitam sisa malam hari. Garis hitam sisa malam hari, malam itu di ufuk timur, maka langit di bagian timur masih akan menampakkan apa? Kehitaman. Kemudian wa bayadhu an-nahari, adapun putih ialah akan terbitnya matahari. Karena matahari tatkala akan terbit itu tidak langsung menunjukkan mataharinya, tapi apa? Pancaran sinarnya. Dan apakah pancaran sinarnya itu sebatas kelihatan warna putihnya? Nanti akan ada penjelasan bagaimana sesungguhnya sifat dua garis tadi. Sesungguhnya sifat dua perbedaan daripada garis tadi. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah setelah menyebutkan beberapa hadis, kemudian hadis yang lainnya yaitu hadis Sahal bin Sa'ad. Lamma nazalat hadil ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyad minal khaytil aswad, ketika turun ayat makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan garis putih daripada garis hitam. Qala, berkata Sa'ad atau berkata Sahal bin Sa'ad, berkata Sahal bin Sa'ad, bahkan rajulu idza arada as-sauma, di masa itu ketika turun ayat ini, di masa itu seorang itu kalau ingin berpuasa, seorang itu kalau ingin berpuasa, rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khayta al-aswada wal-khayta al-abyada, maka seorang mengikat di kedua kakinya tadi, satu kaki diikat warna apa? Tali warna putih. Kaki sebelah diikat tali warna apa? Hitam. Jadi orang kalau mau berpuasa, makan sambil apa? Sambil mengikat tali di kakinya. Satu warna putih, satu warna apa? Satu warna hitam. Sebelum mereka paham tentang tafsir, sebelum mereka memahami tentang tafsir ayat ini. Qala, kemudian dengan cara itu kata mereka, fala yazal ya'kul wa yashrab, maka orang tadi ketika dipahaminya dengan cara yaitu demikianlah membedakan warna hitam atau warna putih dari warna hitam, fala yazal ya'kul wa yashrab hatta yatabayyan lahu ri'yuhuma. Jadi orang tadi terus makan, artinya andai kata sahur, terus dia tidak berhenti dan juga tidak menghentikan minum sampai kemudian nampak jelas perbedaan antara apa? Antara tali yang diikatkan di kaki sebelahnya warna putih dan tali yang diikatkan pada kaki sebelahnya warna hitam. Adapun kita kalau mungkin dengan cahaya lampu begini, ya nampak jelas ini tali hitam, ini apa tali putih. Tetapi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapatkan pencahayaan tidak sebagaimana begitu mudahnya di zaman kita sekarang ini, yaitu adanya listrik atau lampu-lampu yang memadai. Nah mereka terus ketika ingin melakukan puasa, bagaimana cara menghentikan atau cara mengetahui waktu sahur itu masuk, yaitu Allah Jalla wa'ala memberitakan kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai nampak jelas oleh kalian al-khaytu al-abyad min al-khayti al-aswad, garis putih dari garis hitam. Kemudian yang semacam ini diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan sampai jelas oleh kalian warna hitam, garis hitam dari warna putih, qala fa anzala ba'da dhalika min al-fajr fa 'alimu anna ma ya'ni bidhalika al-lailu aw al-laila wa an-nahar. Jadi ketika mereka memahami bahwa nampak oleh kalian warna hitam, warna putih dari warna hitam, seolah-olah hanya sekedar seorang itu dapat mampu membedakan kalau ada seorang mengikat atau meletakkan dua ikatan warna putih dengan warna hitam, kapan telah terjadi kemampuan membedakan dua warna tadi, maka disitulah masuk waktu apa? Waktu dimana seorang memulai berpuasa. Dan yang lebih menjelaskan dalam perkara ini ialah hadis yang lain pula, yaitu hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bil-lail, bahwa Bilal itu muadzin Rasulullah SAW. Bilal sebagai muadzinnya Rasulullah. Tapi kapan muadzinnya atau kapan adanya? Adanya di waktu malam. Adanya di waktu malam, yaitu sebelum subuh tiba. Maka beliau mengatakan, fakulu washrabu hatta tasmi'u ta'dina ibni Ummi Maktum. Kemudian beliau juga punya muadzin yang lain, Rasul juga punya muadzin. Muadzin yang satunya ialah Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum yang a'ma, dalam kondisi beliau buta. Ibn Ummi Maktum yang dalam kondisi buta. Nah, Ibn Ummi Maktum ini kalau azan di waktu subuh itu azan yang kedua. Kita kenal bahwa azan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di waktu pagi itu dua kali azan. Dan jaraknya tidak sampai kemudian berjam-jam. Seperti kadang-kadang banyak dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Jam 2 azan, subuhnya mungkin 4:30 baru azan. Tidak. Kenapa alasannya? Alasannya membangunkan orang sholat malam jam 2 malam. Alasannya membangunkan orang sholat malam jam 2 malam. Tidak. Bukan sampai demikian. Tetapi yang dimaksud ialah apa? Yang dimaksud supaya nanti seseorang dalam posisi persiapan. Persiapan akan memasuki waktu sholat subuh. Sebagaimana hadis yang akan datang, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah bersabda, la yamna'anna ahadan minkum adhanu bilalin au nida' bilalin. Janganlah adhannya Bilal, panggilannya Bilal, menghalangi kalian dari makan dan minum. Menghalangi makan dan minum yang dimaksud dengan apa? Min suhurihi, dari sahurnya. Fa innahu yu'adzin, karena Bilal itu posisinya sebagai seorang muadzin bil laili. Jadi la yamna'anna ahadan minkum adhanu Bilal. Janganlah ketika seorang mendengarkan Bilal adzan langsung berhenti dari apa? Sahur, min sahurihi. Janganlah seorang ketika mendengarkan adanya Bilal itu menghalangi dengan adanya Bilal seorang apa? Tidak melanjutkan sahurnya. Karena beliau mengatakan fa innahu yu'adzin bil lail, karena Bilal itu adanya di malam hari. Bilal adanya di malam, yaitu belum masuk waktu subuh. Liyarji'a qa'imakum wa yuqidana imakum, supaya yang sudah bangun, tetap dalam kondisi mereka itu posisinya terjaga, dan barang siapa yang tidur supaya bangun. Barang siapa yang masih tidur mendengarkan azan awal itu supaya apa? Bangun. Untuk persiapan apa? Supaya persiapan sholat subuh. Kemudian riwayat lain dari hadits Umar yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, kana li Rasulillah SAW muadzinani. Bagi Rasulullah itu ada dua muadzin. Dan muadzin di sebuah masjid, itu hendaknya diangkat. Dipercayakan kepada orang yang memiliki amanah. Karena masalah azan itu bukan istilah seseorang kemudian siapa yang suaranya keras, suaranya bagus saja, tapi yang punya amanah. Amanahnya dari sisi apa? Jangan sampai dalam posisi dia tidak punya kepedulian tentang waktu-waktu sholat. Contoh, waktu zuhur, di mana secara umum Rasulullah SAW memberitakan tentang keutamaan sholat berjamaah dan kapan yang paling utama, yaitu pada awal apa? Waktunya. Su'ila Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya, ayul a'mal afdal? Ayul a'mal apa? Afdal. Ditanya. Beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Di antara jawaban yang beliau arahkan kepada orang yang memang membutuhkan perihal itu, beliau jawab dengan apa? As-salatu ala apa? Waktiha. Salat pada waktunya. Yang dimaksud dengan salat pada waktunya, bukankah duhur? Seandainya kita sekarang di negara kita ini, yaitu terutama di daerah Jogja dan sekitarnya, andai kata jam 12 kurang berapa? 20 atau jam 12 kurang seperempat. Masuk duhur. Tiba kemudian waktu asar kurang lebih jam-jam 3 atau jam 3 10 menit. Bukankah jeda antara jam 12 sampai jam 3 itu waktu duhur? Kan demikian. Bukankah orang yang sholat jam 3 duhur masih diperbolehkan? Jawabannya apa? Boleh. Bukankah pada waktunya? Betul pada waktunya. Tapi kapan? Pada waktunya, di akhir waktunya. Pada waktunya tapi di akhir waktunya. Maka para ulama ketika menyebutkan tentang perihal jawaban Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, ay fi awwaliha. Yang dimaksud dengan salat pada waktunya ialah salat pada awal waktunya. Salat pada apa? Awal waktunya, dan dilakukan berjamaah di masjid di mana seorang tinggal, di masjid di mana seorang apa? Tinggal. Andai kata jawaban beliau itu terbentang, yaitu salat pada waktunya, misalnya zuhur tadi jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh, tidak ada di sana bentuk apa? Keutamaan. Bukankah beliau ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Kan begitu. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyebutkan seorang sahabat yang menginginkan untuk berbuat sesuatu yang paling mulia dalam perihal sholat, kemudian beliau apa? Beliau menyebutkan, ya silakan dikerjakan di awalnya, di tengahnya, dan di akhirnya. Semua itu dikatakan pada waktunya. Tidak. Semua itu bukan dikatakan pada waktunya, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini ialah pada awal waktunya. Nah, kemudian kalau dijumpai seorang muadzin teledor, masjid yang seharusnya jam waktu zuhur mungkin masuk tadi kurang lebih jam 12.04, tiba-tiba dia teledor, pergi makan dulu, pergi tidur dulu, jam 1 baru azan. Kenapa katanya? Ini sudah biasa. Kita di sini walaupun sudah azan misalnya jam 12 azan, nanti juga jam 1 baru pada datang. Sehingga daripada saya azan nunggu sendiri, lebih baik apa? Saya azan sampai kemudian pada waktunya yang dimana orang kumpul. Tidak boleh. Bukan demikian amanah yang dipikulkan kepada seorang muadzin. Karena apa? Karena seorang luput daripada apa? Dari keutamaan sholat di awal waktunya. Seorang jika melakukan azan sampai pertengahan, itu luput pada waktu atau awal waktunya. Tetapi yang diperbolehkan ialah imam memiliki apa? Memiliki yaitu bentuk tasarruf, bentuk tindakan. Misal muadzin azan pada waktunya, muadzin azan pada waktunya, tiba-tiba cuaca sangat panas, membuat seorang jika dikerjakan di awal waktunya terjadi apa? Gerah, tidak tenteram. Ini boleh seorang imam berinisiatif, kita tunda mungkin setengah satu, mungkin jam satu, bahkan mungkin setengah dua, sampai kondisinya betul-betul dalam keadaan kita beribadah tidak terganggu. Alhamdulillah di zaman-zaman kita sekarang apa? Jarang seorang terganggu. Kenapa? Ada kipas angin, bahkan sebagian masjid pakai apa? Pakai AC. Kan begitu. Di zaman masa lalu tidak demikian. Seorang untuk kemudian berdiri di atas apa, pasir yang begitu panas, tidak mungkin. Sehingga beliau SAW memberikan apa? Takhfif, meringankan. Andai kata dijumpai seorang imam kemudian mengulur waktu untuk menunggu sampai dalam posisi yaitu reda panasnya, kurang panasnya, diperbolehkan. Kemudian tentang perihal iftar, yaitu kapan waktunya. Kemarin telah kita sebutkan bahwa ajma'ul ulama, para ulama sepakat bahwa waktu berbuka kalau apa? Tahaqqaq apa? Ghurub asy-syams. Kalau dipastikan bahwa matahari telah apa? Tenggelam. Qala Nawawi rahimahullah, babu bayani waqti inqidai as-shaum wa khurujin nahar. Imam Nawawi memberikan judul kepada hadis yang dikumpulkan Imam Muslim dalam perihal penetapan waktu buka puasa. Kata beliau, penjelasan waktu berhentinya puasa dan telah luputnya ataupun berlalunya siang. Qala Imam Muslim rahimahullah kemudian menyebutkan sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau malam sudah menyambut, Artinya malam sudah menyambut waktu di bagian mana? Belahan bumi bagian barat telah ada apa? Warna apa? Warna gelap, malam. Menunjukkan telah ada apa? Tanda-tanda malam. Wa adbaran nahar, siang telah pergi. Siang telah apa? Pergi. Kita kenal matahari itu apabila mulai siang dalam posisi pada puncaknya itu akan memancarkan ataupun berada pada apa? Teriknya matahari, kan begitu. Terus sampai pada waktu asar mulai redup. Suasana pun semakin apa? Semakin redup. Terus sampai ketika mau mendekati tenggelamnya matahari akan semakin redup lagi. Bahkan cuaca akan semakin apa? Gelap. Cuaca semakin apa? Gelap. Kemudian kalau malam telah menyambut, yaitu di belahan mana? Belahan barat, di mana matahari akan tenggelam. Wa adbaran nahar, siang telah apa? Pergi. Sumaqala wa ghabatis syamsu, matahari telah sirna, yaitu telah tenggelam. Matahari telah apa? Tenggelam. Faqad aftara as-shaim, maka waktu itulah seorang yang berpuasa sudah diperbolehkan untuk berbuka. Waktu itulah seorang yang berpuasa diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Yang menguatkan bahwa sisa pancaran matahari walaupun dia telah tenggelam itu tidak bermasalah sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, yaitu hadis Abdullah ibn Abi Aufa. Hadis Abdullah ibn Abi Aufa, dan hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari. Hadis Abdullah ibn Abi Aufa, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahr Ramadan. Kami waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar di bulan Ramadan. Kami waktu itu bersama Rasulullah di bulan Ramadan dalam kondisi safar. Dalam bulan Ramadan dalam kondisi kami safar atau safar pada waktu bulan apa? Ramadan. Falamma ghabati syams, ketika matahari telah tenggelam, matahari telah tenggelam, qala ya fulan, maka Rasul memanggil, wahai si fulan, wahai fulan, anzil fajdah lana, turun. Yaitu dari apa? Dari kendaraan. Turun, suguhkan untuk kita apa yang bisa kita pakai untuk berbuka puasa. Mereka masih di atas kendaraan, ontanya, kemudian disuruh turun, turun, turun, persiapkan apa yang bisa kita pakai untuk berbuka puasa. Qala ya Rasulullah, inna alaika naharan. Ya Rasulullah, sesungguhnya siang masih ada. Siang masih apa? Ada. Qala anzil fajrah lana. Maka beliau tetap turun, siapkan untuk kita berbuka. Qala fanazala fajadaha fa'atahu bihi. Maka sahabat itu pun turun dan menyuguhkan, mempersiapkan apa yang bisa dipakai untuk berbuka puasa Rasulullah SAW. Fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau minum. Beliau minum. Tsumma qala biyadihi idza ghabati syams min hahuna wa ja'a al-lailu min hahuna. Faqad aftara sha'im. Kemudian kata beliau, kalau matahari telah tenggelam, matahari telah tenggelam dari arah barat, kemudian telah datang malam dari arah sana, maka telah batal ataupun orang yang berpuasa telah diperbolehkan membatalkan apa? Puasanya. Isyarat, isyarat bahwa warna gelap itu di belahan mana? Bagian timur. Belahan bagian timur. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan perihal ukurannya ialah kalau matahari sudah tenggelam, matahari sudah tenggelam, kemudian warna gelap telah datang dari arah timur. Warna gelap setelah datang dari arah timur. Meskipun tadi pancaran sinar bekas tenggelamnya matahari itu masih menampakkan siang, kadang-kadang kalau kita di tempat-tempat yang tandus atau padang pasir atau di tempat yang mungkin seorang tinggalnya di daerah pantai yang tidak ada hambatan di mana dia tinggal, maka seringkali matahari tenggelam suasananya masih apa? Masih terang sekali. Masih terang sekali. Nah, posisi yang semacam ini sesungguhnya tidak mempengaruhi. Posisi yang semacam ini tidak mempengaruhi selama telah yakin bahwa matahari apa? Telah tenggelam. Matahari telah tenggelam. Ini berkaitan dengan hadis yang ingin kita sampaikan, di mana Imam Muslim ataupun Imam Al-Hafidz rahimahullah tidak menyebutkan dalam perihal ini dalam kitabnya Bulughul Maram, dalam kitab Siyam, yaitu batasan seorang itu kapan memulai puasa dan kapan mengakhiri, atau batasan kapan seorang boleh berbuka dan sampai kapan seorang itu menghentikan makannya, yaitu mulai sahur dan kapan berhentinya. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan bahwa ukuran yang dimaksud dengan seorang dikatakan bolehnya makan sampai apa tadi? Hatta yatabayyan alakumul khaytu al-abyad minal khaytil aswad. Kemudian beliau SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, rawahu muslim, bahwa yang dimaksud itu bukan apa? Bukan yang dikatakan syu'a al-mustatil, yaitu pancaran yang seperti apa? Ad-dail, seperti ekor. Karena matahari, posisi matahari ketika akan muncul itu memancarkan sinar yang sepertinya itu apa? Seperti ekor, memancar ke atas. Mungkin boleh kita bayangkan atau gambarkan, andai kata kita memiliki apa? Memiliki cahaya yang berbentuk kepada bola. Kemudian posisinya dikeluarkan di tempat yang bagian ini adalah apa? Gelap. Biasanya ketika akan muncul, maka pancaran sinar itu pertama kali apa? Mencuat, naik ke atas, kan demikian. Sebelum dia posisinya tinggi, artinya sebelum dia mendekati kepada keluarnya. Nah, ketika akan keluar dan belum nampak keluar, itu akan semakin apa? Menyebar. Itu yang dikatakan apa? Mustatir. Nah, waktu itulah sesungguhnya yang dikatakan fajar apa? Shadiq. Itulah waktu subuh, itulah waktu yang tidak boleh seorang melakukan sahur. Artinya suruh berhenti. Tapi kalau masih mencuat, itu masih diperbolehkan. Cahaya walaupun masih mencuat, itu diperbolehkan. Nah, kadang-kadang kaum muslimin karena perihalnya ialah seorang seolah-olah ikhtiyatan, yaitu berjaga-jaga, akhirnya apa? Kadang-kadang sebelum melihat ini dan itu pun sudah apa? Sudah melakukan azan subuh. Sudah melakukan azan subuh. Nah, kita kembali kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya. Qala rahimahullah Walid Tirmidzi, sambungan pembahasan hadis sebelumnya, hadis Sahl bin Sa'ad menyebutkan tentang keutamaan menyegerakan apa? Berbuka. Walid Tirmidzi min hadits Abi Hurairah. Imam Tirmidzi mengeluarkan dari hadis Abi Hurairah. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, yaitu apa? Hadis qudsi. Allah Jalla wa Ala berfirman pada hadis qudsi. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. hal yang sangat aku cintai atau perkara yang aku cintai pada hambaku Allah Jalla wa'ala berfirman, berkata pada hadis kudsinya, perkara yang aku cintai pada hambaku ialah a'jaluhum kibran, hambaku, hambaku yang paling aku sukai, hambaku yang paling aku sukai ialah hambaku, mereka-mereka yang apa? A'jaluhum fitron, yang memperhatikan dalam masalah menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan dalam masalah berbuka puasa. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini dibu'ifkan atau dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mishkah. Demikian pula pada dhaif Jami' al-Kabir atau Jami' al-Saghir, beliau juga membaifkan dalam al-Jami' al-Saghir. Dan sebab kenapa hadis ini lemah, seorang rawi yang bernama Murrah bin Abdurrahman, bernama Murrah bin Abdurrahman, Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis. Orang ini membuat apa? Membuat kemungkaran dalam hadis, yaitu posisinya dalam periwayatan itu tercela, yaitu siapa? Abdurrahman bin atau Murrah bin Abdurrahman. Atau afwan, Qurrah, bukan Murrah ya, Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman. Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis. Baik. Jadi hadis ini andai kata tenteram seseorang dengan hukumnya bahwa lemah, andai kata seorang tenteram hukumnya ialah lemah, maka luputlah dari apa? Dari penjabaran yang di situ membutuhkan kepada penjabaran secara khusus. Tapi andai kata seorang kemudian menginginkan kepada penjabaran terhadap hadis ini, maka para ulama mengarahkan ke Imam As-Sana'i rahimahullah, dalu ala anna ta'jil al-iftar ahabu ila Allah taala min ta'khirih. Hadis ini andai kata dia itu posisinya membutuhkan kepada penjelasan, tapi ketahuilah bahwasanya posisi hadis ini derajatnya dhaif, namun hadis ini andai kata dibicarakan tentang maknanya ada petunjuk. Apa itu petunjuk? Perihal bahwa menyegerakan berbuka suatu amalan yang dicintai Allah ketimbang mengakhirkan perbuatan. Menyegerakan dalam berbuka itu apa? Menyegerakan dalam berbuka itu lebih dicintai Allah ketimbang mengakhirkan. Sedikit pembahasan masalah penggunaan hadis dhaif. Ada sebagian ulama yang mereka itu memberikan kelonggaran kapan kita ini kadang-kadang masih mengomentari hadis dhaif. Artinya seolah-olah dipakai. Seolah-olah apa? Dipakai. Pertama, kalau pada Al-Quran itu ada apa? Pembicaraan yang serupa. Membicarakan masalah yang serupa yang dibicarakan dalam apa? Hadis. Misalnya hadis membicarakan masalah apa? Perintah menegakkan sholat. Bukankah pada Al-Quran ada perkara menegakkan sholat, kan begitu? Perintah berpuasa. Bukankah pada Al-Quran ada perintah untuk seorang melaksanakan puasa? Kemudian yang kedua, kedhaifannya tidak sampai parah. Tapi kita kenal di sini kelemahannya, kelemahan yang sunnya fatal. Kemudian yang ketiga, tidak menentang atau tidak bertentangan dengan apa? Perkara yang asalnya. Nah sekarang hadis ini, apakah bertentangan dengan masalah hadis yang sebelumnya, hadis Sahal bin Sa'ad, la yazalun nas apa? Bi khairin ma'ajrul fitr. manusia itu berada pada kebaikan selama mereka menyegerakan dalam masalah berbuka. Bukankah hadis ini seolah-olah posisinya mendukung? Kan begitu. Wallahu alam dalam perkara ini, bahwa hadis itu walaupun kadang pada Al-Quran atau hadis itu ada makna yang serupa, kemudian dia mendukung kepada makna yang aslinya, tetapi andai kata derajatnya dhaif, maka tidak boleh dijadikan hujjah. Tidak boleh dijadikan apa? Hujjah. Tetapi para ulama terkadang mengomentari dari sisi pemaknaan, karena maknanya apa? Maknanya bagus. Maknanya apa? Bagus. Apa itu? Allah Jalla wa Ala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ahabbu 'ibadi ilayya." Hambaku yang paling aku cintai. Hambaku yang paling apa? Aku cintai adalah ajaluhum fitran. Mereka di antara mereka yang apa? Menyegerakan dalam berbuka puasa. Dari sinilah sesungguhnya para ulama mendudukkan bahwa menyegerakan puasa itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Hukumnya apa? Mustahab, sunnah. Artinya, barang siapa yang dia itu tidak dengan kesengajaan dan tidak memandang bahwa mengakhirkan adalah afdal, dan kemudian dia mengakhirkan, barang siapa yang posisinya tidak menyengaja untuk mengakhirkan dan tidak memandang bahwa mengakhirkan lebih afdal, kemudian dia mengakhirkan, maka tidak berdosa. Paham ini kedudukannya? Tetapi kalau wajib, apakah dengan sengaja, apakah tidak? Apakah dia dalam posisi ada sesuatu karena mengakhirkan, karena wajib, maka dia apa? Dia berdosa. Dia berdosa. Kalau hukumnya wajib, maka yang sahih dalam perkara ini adalah apa? Mustahab atau sunnah. Mustahab atau sunnah. Karena Rasulullah SAW membolehkan bagi orang-orang yang ingin wisal. Ingin apa? Wisal. Yang dimaksud ialah ingin melanjut puasanya sampai datang waktu sahur. Ingin melanjut puasanya sampai datang waktu sahur. Itu makna wisal yang diperbolehkan beliau SAW. Itu yang diperbolehkan oleh beliau SAW. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebenarnya pada rawi-rawi hadis yang tersebut dalam kitab ini, yaitu apakah Anas, Sahal bin Sa'ad, kemudian Abu Hurairah, kemudian Ummul Mukminin seperti Aisyah, Hafsah, atau Abdullah bin Umar, atau Abdullah bin Abbas, punya biografi yang sesungguhnya bagus untuk kita ambil pelajaran. Namun makam ataupun posisi sekarang kita ini waktunya yang cukup singkat, sehingga lebih memperhatikan kepada fikih hadis. InsyaAllah pada waktu-waktu yang tertentu, seiring dengan pelajaran-pelajaran yang ada pada pembelajaran hadis Rasulullah SAW, kita mengenal tentang biografi sahabat, karena penting untuk kita kenali dalam rangka kita jadikan bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah duduk bersila bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan wa qaulan wa i'tiqadan. Secara ilmunya, amalannya, keyakinannya, kehidupannya, kan begitu. Nah, kalau kita kadang-kadang hanya sebatas apa? Mendapatkan ilmu. Seringnya hanya sebatas pada pendapatan atau mendapatkan ilmu. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik, qala tasahharu fa inna fis sahuri, dalam sebagian nuskha itu fis suhuri, jadi di fathah fis sahuri, ha atau sinnya, sin itu dengan as-sahur, fis-sahuri, kadang dengan fissuhuri, dengan dhammah fissuhuri. Tasahharu, bersahurlah kalian, bersahurlah kalian. Fa inna fissuhuri, karena pada sahur, yaitu apa yang anda makan untuk sahur tadi, barokatan, ada barokah. Muttafaqun alaihi, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Maka para ulama menyebutkan bahwa kata-kata sahur bil fath, kata-kata sahur kalau diharokati dengan fathah, itu maknanya ialah ismun lima yatasaharu bih, nama untuk menamai, menjuluki sesuatu yang dipakai sahur. Berarti apa? Makanannya. As-sahur itu berarti makanannya. Kalau as-suhur fis-suhuri berarti apa? Waktunya. Kalau suhur waktunya. Kalau as-sahur makanannya. Kalau as-suhuri waktunya. Karena pada waktu sahur ada barokah, begitu. Atau pada apa yang anda makan barokah. Pada apa yang anda makan untuk sahur itu ada apa? Ada barokah. Nah kemudian apakah seorang posisinya meluas, terus bagaimana kalau sahurnya pakai barang curian? Adakah barokah padanya? Iya. Mau sahur apa mencuri, misalnya nyuri susu, nyuri kue, baru dipakai sahur, ada barokah? Enggak, tidak ada barokahnya. Mau sahur beli apa? Minuman keras. Mau sahur merokok dulu misalnya. Mau sahur dan seterusnya. Makan makanan yang diharamkan, ada barokah badannya? Tidak, tidak ada barokah. Jadi perkara ini jangan kemudian seorang itu apa? Jumud. Apa yang anda makan ada barokah badannya. Langsung dibawa pulang. Londongan hadis ini. Jadi setiap apa yang dimakan ada barokahnya. Karena Rasul mengatakan apa yang anda makan waktu sahur itu ada barokahnya. Ini perlu diperhatikan dengan faktor lain. Bisa saja yang anda makan perkara yang haram menjadi tidak barokah. Kenapa? Karena asalnya. Tapi yang maklum yang namanya orang memakan sesuatu hendaknya dari perkara yang apa? Yang halal. Walaupun bukan yang berkualitas. Maknanya bukan yang kemudian apa? Misalnya kata-katanya bergizi. Anda kata mungkin seorang sahur, ya Allah, lauknya mungkin tahu atau tempe, ada barokah padanya. Atau pada aktivitas anda sahur, yaitu waktu yang anda gunakan tadi, ada barokah apa? Ada barokah padanya. Dari situlah luar biasa dorongan seorang untuk apa? Untuk melakukan sahur. Karena baik terhadap apa yang akan kita makan, yang kita gunakan untuk sahur, atau waktu yang kita gunakan itu ada barokah. Mau lari kemana orang itu? Dua-duanya ada padanya barokah. Sehingga kalau pada dua-duanya, baik yang dia makan atau waktu yang dipakai sahur ada barokahnya, kemudian dia tinggalkan, bukankah seorang ingin dalam kehidupannya mendapatkan barokah? Kan begitu. Demikian sesungguhnya dalam penerapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sesungguhnya dalam menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita berupaya bahwa kehidupan kita itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak, kan begitu. Kalau ada apanya, ada berkahnya. Sesuatu yang bagus, yang banyak, andai kata tidak Allah berkahi, menjadi apa? Menjadi malapetaka. Bukan bermakna kemudian seseorang membandingkan suatu makanan yang bergizi dengan tidak bergizi. Membandingkan makanan yang bergizi dengan yang tidak bergizi. Contoh minum air putih, kemudian air yang ditambah dengan susu. Tentunya tadi dikatakan yang halal dan thayyibah, susu yang bagus, bukan yang apa? Expired, kan begitu. Kan pertama, yang bagus. Kemudian yang halal juga. Mana yang kira-kira lebih bagus? pada jasad manusia. Kan susu tadi. Tidak diingkari secara tabii seperti itu. Hanya marilah kita jalani kehidupan kita itu mencoba agar barokah itu terus ada pada kita, ada pada keluarga kita, pada anak kita. Karena bisa saja menjadi sebab. Menjadi sebab kenapa kadang-kadang kita tuh susah untuk mengatur istri. Kan begitu ya. Jarang kita kadang-kadang problemnya itu diarahkan dalam urusan-urusan apa yang kita berikan makanan padanya. Kan begitu. Anak kita juga demikian. Apa yang kita berikan kepada anak. Kehidupan kita bagaimana kehidupannya. Nah. Kita kembali kepada hadis tadi. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi pada kata-kata sahur, baik terbaca dengan fathah atau dhammah, maka kedua-duanya ada makna di mana seorang dianjurkan untuk apa? Mengerjakan. Nah, kemudian apakah ini dikatakan wajib? Dikatakan wajib tentang perihal sahur ini? Tidak. Tidak sampai wajib. Tidak sampai kepada perkara yang wajib. Di antara hadis yang pernah kita lewati apa? Rasulullah pernah menanyakan kepada keluarganya, hal indakum syai'un? Apakah ada pada kalian suatu makanan? La, qala ini apa? Sha'im. Beliau tidak sahur waktu itu. Jadi dengan tidak sahur berarti tidak kemudian melazimkan batal puasa orang yang tidak sahur. Batal orang yang malam harinya tidak sahur. Kemudian perihal al-barakah, perihal al-barakah di sini kalau di dhamma berarti waktu sahur, dengan anda menggunakan waktu itu, maka barakah yang dimaksud di sini ialah yunasibuhu as-sawab. Anda mendapatkan pahala. Anda mendapatkan apa? Pahala. Dengan sahur Anda mendapatkan pahala. Kalau Anda gunakan waktu sahur. Waktu sahur digunakan Anda mendapatkan apa? Pahala. Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan as-sahur dengan fathah berarti apa? Makanannya kan begitu. Nah, dengan Anda makan larinya kepada apa? Makna duniawiyah. Yaitu apa? Kaunuhu tataqawwa. Kaunuhu tataqawwa. Di mana seorang keberadaannya akan lebih kuat ketimbang yang tidak sahur. Dipahami? Kalau suhur yaitu kepada waktu, dengan Anda gunakan waktu sahur tadi apa? Anda mendapatkan pahala. Arahannya kepada pahala. As-suhur fa inna fi suhuri. Pada waktu sahur ada barakah. Mana barakah apa? Anda mendapatkan pahala. Kalau diterjemahkan as-sahur pada makanannya, Anda mendapatkan apa? Keutamaan, yaitu apa? Siap untuk berpuasa. Tidak lemas dalam kondisi apa? Terjaga karena telah minum, makan, dan yang semisalnya. Sehingga seorang yansyab dalam masa berpuasa tidak loyo. Kan begitu. Puasanya tidak apa? Loyo. Belum apa-apa sudah apa? Lemas. Kenapa? Tidak sahur tadi malam. Kan begitu. Kemudian bab berikutnya yaitu perihal seseorang dalam mendapatkan barokah dari Allah, dan dalam hal ini ialah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang di situ dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah memperhatikan masalah sahur. Yang kesimpulannya bahwa ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasul itu mendatangkan apa? Barokah. Mengikuti sunnah Rasul mendatangkan barokah. Kemudian yang kedua, mukhalafatu ahli kitab. Yang kedua bahwa dengan sahur seorang telah menyelisihi ahlul kitab. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, faslun ma baina siyamina wa siyami alkitab. Pembeda. Yang menjadi perbedaan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab ialah apa? Aklatas sahur. Makan sahur. Jadi ahlul kitab itu tidak sahur mereka. Itu yang menjadi pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Antara kita dengan ahlul kitab yang menjadi pembeda adalah apa? Di antaranya kalau apa? Sahur, kaum muslimin makan sahur. Kalau mau berpuasa makan sahur. Adapun ahlul kitab, Yahud wa Nasara, kalau mau berpuasa mereka tidak sahur. Mereka tidak sahur. Apakah kemudian sekarang mereka sahur juga kan begitu? Terus di mana letak perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Ini jangan kemudian seorang itu apa? Seorang memperluas masalah seperti apa? Masalah jenggot. Khaliful Yahud kan begitu ya? Dikatakan atau selisilah mereka. Selisilah mereka. Karena pada mereka itu memanjangkan apa? Syawarib, yaitu kumisnya, dan memendekkan jenggotnya. Nyatanya mereka justru sekarang apa? Banyak yang memanjangkan jenggotnya. Dari sisi mana penyelisihannya kan begitu? Itu kan pada personil, pada sebagian orang. Nah, pada asalnya mereka bukan demikian, ajarannya bukan demikian. Ajarannya bukan demikian. Baik. Kemudian dalam hal ini pula ialah sahur itu dikerjakan di samping mengikuti sunnah Rasul menyelisihi ahlul kitab. Di antaranya ialah ataqawwa bihi alal ibadah. Menjadi apa? Sebab perantara untuk memperkuat badan. Memperkuat badan. Yang dengan badan kuat seorang memperkuat untuk ibadah. Yang dengan badan kuat seorang memperkuat untuk apa? Ibadah. Jadi fungsi sahur supaya tidak loyo. Yang dengan tidak loyo tadi apa? Supaya seorang mampu beribadah. Andai kata di siang hari dia menahan diri untuk berpuasa. Kelaparan yang sangat. Terus waktu zuhur. Waktu zuhur. Dia sholat dalam kondisi duduk. Karena tidak mampu berdiri. Andai kata memang dalam kondisi sakit. Betul-betul dia tidak mampu. Betul-betul dia tidak mampu. Maka bukankah kemudian seorang posisinya telah terjadi berbagai macam kekurangan. Yaitu kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah. Kan begitu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan. Al-mu'min al-qawi ahabu ilallah. Seorang mu'min yang kuat khairun wa ahabu ilallah. Mu'min yang kuat itu lebih Allah cintai dan lebih bagus di sisi Allah minal mu'min al-da'if, ketimbang seorang mu'min yang da'if. Seorang mu'min yang kuat iman, yang kuat jasadnya akan lebih Allah cintai ketimbang mu'min dalam kondisi loyo. Mu'min walaupun imannya kuat tapi loyo, tetapi orang mu'min yang kuat imannya dan kuat jasadnya akan lebih Allah cintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang mukmin yang lemah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa dalam seorang ketika terjadi kekuatan pada jasadnya terjadi apa? Aziyadah fin nasyab. Semakin menambah giatnya dia dalam beribadah, semakin menambah giatnya dia dalam beribadah. Kemudian yang lain yang juga banyak orang tidak tergambarkan bahwa dengan bersahur yang dengannya akan muncul kekuatan itu mudafa'atu su'ul khuluq alladhi yushiruhu al-ju'. Mampu menapis keburukan akhlak, mampu menapis menjauhkan keburukan akhlak. Yang dalam hal ini di antara sebab seorang itu kadang-kadang menjadi buruk akhlaknya bagi orang yang lapar. Ya tidak? Jangan dikira orang lapar itu kemudian terus apa? Tidak bisa marah. Kebanyakan yang terjadi justru dalam kondisi lapar itu apa? Marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Mau dibuktikan? Seorang misalnya tidak sarapan pagi, berangkat ke kantor. Pulang kerja siang, sampai di rumah istrinya belum apa masak. Apa yang terjadi? langsung membantu istrinya, ya sudah cepat selesaikan biarkan. Tidak, keluar semua apa marahnya, dimarahi, akhirnya apa, justru semakin rusak. Ya andai kata kemudian marahnya terus berhenti di situ saja, kalau terus bersambung menjadi rusak. Bukan hanya istrinya, anaknya juga datang, kamu juga kan begitu terus semuanya dimarahi. Apa yang ada di rumah pun kena marah semua. Gara-gara apa? Lapar tadi. Nah, dalam perkara puasa pun juga jangan kemudian seorang itu apa? Saya kan puasa, betul. Tetapi perkara masalah lapar itu kadang-kadang menghantarkan seorang apa? Untuk muncul akhlak yang buruk. Muncul akhlak yang buruk. Kemudian dalam hal ini perihal tentang sahur tadi juga yajtami' ma'ahu al-aql wa adz-dzikr wa du'a. Seorang dalam posisi sahur tadi terkumpul padanya apa? Melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu memanfaatkan waktu itu kemudian makan, dan juga padanya dia berdoa. Terkumpul sekian banyak ibadah, kan begitu. Terkumpul padanya sekian banyak ibadah, zikr. Mau makan bismillah, kan begitu. Ada padanya zikr. Yang kita kenal bahwasanya waktu as-suhur, waktu-waktu sahur tadi apa? Madhanna al-ijabah. Di antara waktu yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW ialah waktu yang dimana seorang dikabulkan kalau berdoa. Waktu yang dikabulkan kalau seorang berdoa. Demikian pula dengan sahur. Dengan sahur, tudriku niyah asaw liman aghfalaha qabla an yanam. Dengan sahur ada kesempatan terakhir bagi seorang yang lupa, tidak meniatkan esok hari mau berpuasa. Dengan sahur menjadi alternatif terakhir, kesempatan terakhir, penjagaan yang terakhir bagi seorang yang lupa, lalai ketika malam harinya tidak apa? Tidak meniatkan dalam berpuasa untuk esok hari. Sehingga Ibn Daqiq Al-Aib menyebutkan hadhihi al-barakah, barakah yang disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW, yajuzu an ta'uda ila al-umuri al-ukhrawiyah. Jadi boleh ditafsirkan, fa inna fis-sahuri barakatan, karena pada sahur itu ada barakah. Boleh kata-kata barakah ini diarahkan kepada perkara-perkara yang ukhrawi, kepada perkara ukhrawi, ialah al-ajru, pahala yang tambahan, wal umur dunyawiyah, dan perkara duniawi. Apa itu? Al quwwah, yaitu quwwah badani, kekuatan pada badan. Jadi boleh kata-kata barokah diarahkan baik kepada apa? Pahala maupun kepada apa? Manfaat duniawi. Apa itu? Badan kita semakin apa? Kuat. Nah, seperti ini kalau kemudian seorang itu menterlantarkan, tidak menghiraukan sahur, maka hilang apa? Hilang dua-duanya. Hilang dua-duanya. Luput darinya pahala, kan begitu. Luput darinya pahala, luput darinya apa? Penambahan kekuatan pada jasad. Sehingga janganlah kemudian seorang menggampangkan. Saya ini tidak sahur satu bulan tidak apa-apa, kan begitu. Nah, jadi bukan kemudian seorang itu masalahnya terus mengkonsumsi makan-makan waktu berbuka, makanan-makanan yang dikatakan apa? Suplemen yang bisa tahan 24 jam. Iya. Jangan demikian, walaupun satu pil dimakan tahan 24 jam, bukan di situ maknanya. Bukan di situ maknanya. Dan nanti insyaallah dalam masalah berbuka dan dalam masalah sahur itu ada hadis khusus yang berkaitan dengan masalah apa? Pemanfaatan kurma. Pemanfaatan kurma yang dikatakan oleh al-Imam As-Sanani rahimahullah dalam masalah kurma ini, at-tamr, kata beliau dalam masalah berbuka, qala rahimahullah, ma'a ma fi tamri wal ma'i minal khasiyah allati laha ta'thir fi salahil qalbi. Fi salahil qalbi la ya'lamuha illa atibai al-qulub. Dalam masalah pemanfaatan ketika seorang berbuka puasa itu dengan seteguk air atau mendahulukan kurma, itu ada apa? Kekhususan. Ada nilai kekhususan yang manfaatnya kembali kepada ta'thir, pengaruh kepada salahul qalbi, perbaikan hati. Perbaikan apa? Hati. Yang dikatakan la ya'lamuha, urusan ini banyak yang tidak tahu kecuali atibba'ul qulub, para dokter-dokter hati. Siapa dokter hati itu? Orang yang kenal penyakit jantung, khusus penyakit hati dan seterusnya? Tidak. Para ulama kan begitu. Para ulama, atibba'ul qulub. Orang-orang yang tahu dokter-dokter hati semuanya para ulama. Sehingga itu tentang manfaat dalam masalah kurma. Jangan kemudian dalam hal ini seorang menggampangkan. Andai kata belum terbiasa, mulailah Anda biasakan. Jadi sebelum berbuka puasa itu jangan kemudian semua dihadap. Kedepankan dulu kurma. Kurma. Walaupun kadang-kadang seorang dalam kondisi tidak terbiasa. Karena pada perkara ini ada pengaruh dalam kebaikan hati kita. Siapa yang menyangka seperti ini? Sampai demikian. Lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau mengupayakan. Bahkan sampai dalam perihal apa? Pemilihan kurma, jenis kurma. Yaitu rutab. Jenis kurma yang muda yang masih dikatakan lembek. Sangat lembek. Ini bukan hanya sekedar fungsinya secara sisi kedokteran. Yang dikatakan, kita kenalkan begitu ya. Kalau kedokteran membahasnya apa? Perut kosong, kemudian termasuk gula yang paling cepat bisa dicerna adalah gula dari jenis kurma. Berbeda dengan gula-gula yang ada pada jenis tebu dan sebagainya. Itu mungkin sebagian. Tapi sungguhnya inti daripada seorang membiasakan dengan kurma tadi adalah untuk solahul qalb, perbaikan pada hati seseorang. Baik. Afwan, ini kita minta waktu sejenak. Setapul hak ya. Tentang perihal beberapa soal kemarin, apa hukumnya halal bihalal, syukuran, bersalaman setelah sholat id dan dilakukan bersama-sama, jazakumullah khair. La yushra', seperti ini semuanya tidak disyariatkan. Tetapi kemudian bukanlah bermakna apabila Anda berdiri terus ada seorang imam atau seorang teman mengulurkan tangan terus Anda tidak menyambutnya. Bukan bermakna bahwa andai kata perkara itu bukanlah perkara yang disyariatkan, kemudian tiba-tiba ada seorang yang mengulurkan tangan kepada Anda dan ingin menjabat tangan Anda, kemudian Anda menolaknya, sambut perkara itu. Sama juga seperti selesai sholat fardu, kita duduk kemudian berzikir, tiba-tiba imam mungkin menyegerakan dalam masalah doa, tiba-tiba kemudian menyalami, ulurkan tangannya. Jangan kemudian apa, menambah sebuah apa, fitnah. Bagaimana berbuka puasa yang benar? Apakah berdoa baru minum atau minum baru berdoa? Doa apa ini maksud? Mungkin doa yang masyhur itu ya, apa yang sebagian ulama mensahihkan, dhahaba dhama'u wa balatil 'uruq wa sabatal ajr insyaallah. Yang sesungguhnya doa itu lebih porsinya lebih diperbanyak waktu sebelum berbuka puasa. Itu aneh kata orang paham. Karena di antara waktu yang mustajabah, hatta yuftir, asaim hatta apa? Yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka, memperbanyak berdoa sebelum berbuka. Apa saja yang diinginkan, meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun kalau yang dimaksud dengan doa itu, Allah alam, apakah dilakukan setelah minum atau sebelum minum? Nah. Baik, ada hadis yang menyebutkan tentang larangan menggulung pakaian ketika sholat. Kenapa memakai sarung tidak termasuk ke dalam larangan tersebut? Sedangkan cara memakai sarung ialah digulung. Allah. Tidak termasuk yang seperti itu. Contoh lain termasuk pakaian yang digulung. Sadar tidak kita ini? Pakaian yang kita pakai itu banyak yang digulung. Sadar tidak? Ini apa? Lipatan ini kan juga gulungan kan? Tapi uruf demikian uruf. Jahitan ini kan gulungan ya. Tapi tidak termasuk. Tidak termasuk. Jadi wallah alam seperti pemakaian sarung tadi uruf. Pemakaian sarung ya. Terus bagaimana cara memakai sarung supaya tidak tergulung? Supaya tidak digulung atau tidak melipat. Ya mungkin sarungnya dipendekkan kemudian dibikin tali seandainya mungkin ingin terlepas daripada. Wallahu alam itu uruf yang tidak sampai demikian dalam memahaminya. Wallahu alam. Mana yang lebih baik kita jadikan patokan ketika berbuka puasa? Ketika ia tidak tahu apakah matahari telah terbenam ataukah belum. Sebagian masjid menandai bahwa telah tiba waktu berbuka dengan membunyikan sirine. Tapi al-muhim tentang waktu yang kemarin kita sampaikan, i'timad atau bersandar dengan waktu atau jam, maka hendaknya seorang jangan kemudian penyandarannya itu berlebihan. Kalau ada padanya ilmu, ada padanya ilmu, maka jika tidak, maka percayakan kepada kaum muslimin yang asalnya mereka adalah orang-orang yang adil dalam hal-hal seperti ini. Percayakan kepada kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang yang adil dalam perkara ini. Baik, saya seorang mahasiswa di Jogja yang akan pulang kampung. Setelah itu kembali lagi ke Jogja. Saya tidak berlama-lama di kampung. Bolehkah saya menjamak dan qasar sholat selama di kampung, menetapnya 1 bulan. Bagaimana batasan seorang masih dikatakan musafir? Tentang perihal ini, semuanya panjang, mungkin singkat dalam hal ini. Adapun andai kata seorang mengambil seperti kisah Abdullah bin Umar yang beliau terjebak di Azerbaijan, terjebak salju yang tidak meleleh sehingga beliau hampir 4 bulan di situ. Kemudian kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau akan masuk ke Syam, tiba-tiba menempati As-Sarq, yaitu satu tempat terjebak terkena penyakit sehingga beliau tinggal di situ kurang lebih 2 bulan dan mengqasar. Ibnu Umar juga hampir 4 bulanan mengqasar. Itu kalau seorang dalam kondisi ketika masuk satu tempat tidak tahu kapan dia beranjak dari situ. Jadi para ulama membahas perihal kapan seorang itu diperbolehkan mengqasar di satu tempat atau menjamak di satu tempat, yaitu sholat dalam hal ini, ketika dia telah sampai ke satu tempat, ketika dia telah sampai pada satu tempat. Adapun pembahasan ketika masuk jadus sayyid, ketika masih berjalan, ini para ulama lebih memandang kepada apa? Al-jam'u wal-qas, menjamak dan mengqasar. Naik kapal, naik kereta, naik mobil, tetap dia masih di atas kendaraannya. Itu maknanya jadus sayyid. Karena manusia itu ada dua hal yang dia lakukan. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Hari yang dimana kalian apa? Tinggal, hari kalian safar, kan begitu. Manusia itu kan kehidupannya dua ini. Kalau tidak mukim ya safar, kan begitu. Nah, ketika dia safar, safar yang dia tuju tempat itu apakah dia mau tinggal apakah tidak? Maka para a'immah arba'ah sepakat. Selama orang itu tidak meniatkan untuk tinggal, selama orang itu tidak meniatkan untuk tinggal dan dia tidak tahu hajatnya dia lakukan sampai selesai, kapan dia selesainya dan dia tahu sehari dua hari, maka yang semacam ini diperbolehkan untuk mengqasar. Dengan catatan tidak bersama imam di masjid. Kalau bersama imam di masjid maka dia apa? Mengikuti seperti apa? Imam. Tidak boleh sholat zuhur, kemudian imamnya 4 rakaat, dia 2 rakaat salam, terus nyambung lagi 2 rakaat untuk apa? Niat asar. Tidak boleh. Ikuti apa yang ada pada imam kalau dia berjamaah di masjid. Nah kemudian kalau seorang dalam posisi meniatkan seperti sekarang, Anda ingin kuliah di sini, mau tinggal di sini, atau kadang-kadang nanti hari ini ke Jogja, hari ini besok ke Solo, besok lagi, tidak kan? Kuliah di sini berarti Anda masuk di sini, iya tidak? Ingin tinggal walaupun ada keinginan untuk pulang, kan begitu? Walaupun ada keinginan untuk pulang. Bahkan orang tidak tahu kapan selesainya. Ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, kan begitu. Ini bukan dalil. Ketidaktahuan Anda kapan pulangnya bukan dalil. Tapi yang jelas Anda ingin tinggal. Nah, semacam ini Anda telah dianjurkan untuk apa? Mukim. Sama ketika pulang. Sama ketika pulang, terlebih itu kampung halaman. Kampung halaman. Jangan kemudian seorang mengatakan, sehingga saya bingung mana tempat saya mukim. Yang jadikan mukim itu mana? Tempat saya lahir atau tempat saya belajar, kan begitu. Yang lebih rusak lagi, di tempat belajar dia safar, mengkosor, di tempat pulangnya dia juga mengkosor. Terus sholatnya bagaimana itu nanti? Nah, dan termasuk kisah yang disebutkan dalam hal ini, Syekh rahimahullah mengingkari. Syekh Mubir rahimahullah mengingkari di sana di Yaman ada beberapa orang kalau apa belajar di sana itu meniatkan apa? Saya tidak tahu kapan pulangnya. Apakah 2 tahun, 3 tahun? Kemudian tiap hari dia mengkosor. Diingkari oleh beliau. Apa makna safar itu? Rasul mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Yumna ahadukum au ahadakum aklahu au akluhu wa syurbuhu wa naumuhu. Seorang itu kalau safar akan mengganggu terhadap dirinya itu apa? Masalah makan dia, minum dia, tidurnya. Tidurnya tidak apa? Bisa enak. Makannya juga tidak bisa apa? Enak. Minumnya pun demikian. Nah, sekarang Anda dikatakan Anda memposisikan dirinya safar. Masuk ke satu daerah, belajar, Masya Allah. Kontrak, satu kontrakan. Makanya Masya Allah, kerja di situ. Bahkan ada sebagian yang sudah menikah juga di situ. Keluarga di situ, bekerja di situ. Terus bagaimana dikatakan safar? Sampai kapan Anda mengatakan? Sampai saya tidak tahu kapan pulangnya. 10 tahun di sini, iya. Kosor terus. Sampai kapan Anda telah mengkosor ini? 10 tahun yang lalu. Kenapa? Saya tidak tahu kapan saya pulang. Bukan demikian. Ini tidak apa terterapkan makna safar lughatan wa syar'an. Baik secara lughawi maupun secara syara'. Demikian pula ketika beliau nasihati beberapa muridnya. Bahwa apa yang Anda lakukan tidak terterapkan makna safar. Baik secara bahasa maupun secara apa? Secara syara'. Naam, wallahu alam. Tapi bagaimana ketentuan puasa wisol? Insyaallah mungkin nanti akan ada pada hari berikutnya. Apakah puasa dilakukan kadang-kadang atau secara terus-menerus? Apakah puasa wisol yang dilakukan Rasulullah SAW adalah ada sebabnya? Nah, insyaallah tentang masalah wisol hari berikutnya akan ada insyaallah. Baik, ilahuna. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan dalam bab fiqh siyam, insyaallah memberi manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.